Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab I'tiqad Abi Hatim dan Abi Zur'a al-Razi'in. Mereka nukil dari para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, kita di halaman 50. Metodologi dalam penyusunan ilmu akidah. Ini merupakan awal jawaban dari Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'a rahimahumullah. Ketika ditanya, sebagaimana yang telah lalu, apa yang mereka jumpai dari keyakinan para ulama dan apa yang mereka yakini, maka faqala, mereka berdua menjawab, adrabna al-ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan fakana min madhabihim. Kami mendapati para ulama di seluruh negeri, apakah itu di Hijaz, wilayah Hijaz masuk di dalamnya Mekah, Madinah, dan apa yang ada di sekitarnya, wa Iraq, dan juga di wilayah Irak, masuk dalamnya Baghdad, Basrah, Kufa, Wasit, wa Syaman, demikian pula di wilayah Syam, apakah itu Dimashq, Hims, dan semisal dengannya, wa Yamanan, negeri Yaman, apakah itu di Sana'a, di Aden, dan selainnya dari Ma'akil al-ilm. Jadi kata beliau, kami mendapati para ulama di seluruh negeri Hijaz, Irak, ya, wa Syaman, wa Yamanan, demikian pula di Syam, di Yaman, fakana min madhabihim, maka adalah dari madhab mereka, tersimpul dari madhab mereka bahwa, kemudian beliau merinci dari i'tiqad, keyakinan para ulama di dalam hal tersebut. Cita di matan ada yang jatuh satu ya, wa Misran, ada Mesir tambahan, Hijazan wa Iraqan wa Misran ditambah ya, wa Syaman wa Yamanan, juga wilayah Mesir. Di terjemahan sudah benar, cuma di matannya saja ada yang gugur kata Mesir. Baik, saya poinkan di dalam pembahasan ini 5 poin pembahasan. Yang pertama, mengambil ilmu akidah dari sumber terpercaya. Iya. Mereka berkata, adraknal ulama, kami menjumpai para ulama. Jadi tidak diambil dari seluruh manusia, diambil dari orang-orang yang berilmu, dari para ulama, ar-rasikhin, yang kuat di atas ilmu. Iya. Nah, ini dari etika as-salaf rahmatullahi alaihim di dalam mengambil ilmu agama. Mereka mengambilnya dari sumber yang dipercaya, bukan dari orang-orang yang dikenal dengan bid'ah, bukan pula dari orang-orang yang tidak kuat kakinya di atas ilmu, tapi diambil dari ulama, orang-orang yang memang benar berilmu. Iya. Dan pengambilan sumber ini berjalan di tengah para as-salaf, dari sumber yang terpercaya. Karena itu kata Ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna lil isnad. Dulu para ulama tidak bertanya tentang sanad, dari siapa diambil ilmu itu, diambil dari siapa. Tapi falamma waqa'atil fitnah, begitu terjadi fitnah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tanpa ada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, maka mulailah mereka berkata, sammulana rijalakum, sebutkan rawi-rawi kalian, siapa yang menyampaikannya. Maka dilihat kepada ahli sunnah, diambil haditsnya, dan dilihat kepada ahli bidah, ditinggalkan haditsnya. Ya, dan beliau masyhur berkata, inna hadal ilm din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, karena itu bukan suatu hal yang wajar di tengah para penuntut ilmu kalau dia mengambil ilmu dari sembarang orang, dari siapa yang betul berilmu dan siapa yang kurang berilmu, atau siapa yang menyimpang dari ilmu, tapi harus diambil dari sumber yang terpercaya. Iya. Dari mana talaqqi dari sumber yang terpercaya adalah hal yang berjalan di tengah as-salaf. Akan datang nanti bagaimana mereka mengingatkan bahaya duduk pada ahlul bidah, mengambil ilmu dari ahlul bidah. Ini semuanya karena pembahasan keyakinan diambil dari sumber yang terpercaya. Iya. Dan seorang penuntut ilmu yang pemula, dia tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Belum pandai menempatkan atau melihat mana yang manis, mana yang pahit, mana yang benar, mana yang batil. Iya. Karena itu kewajibannya adalah dia mengambil dari sumber yang terpercaya. Kadang sebagian dari orang-orang yang menyampaikan ilmu terdapat pada pemikirannya bidah-bidah, dia sendiri tidak mengetahuinya. Iya. Dia sendiri tidak mengetahuinya. Maka harus dipastikan dari sumber mana dia mengambilnya. Kalau dia mengambil dari sumber yang benar, mengambil dari guru-guru yang jelas, maka akan lebih selamat pengambilan ilmu tersebut. Berbeda dengan siapa yang mengambil dari siapa saja. Ya, bahkan dalam ilmu bahasa sekalipun, di dalam sejumlah pembahasan bahasa, ahlul bidah memasukkan di dalam pembahasan mereka perkara-perkara bidah kadang tidak dikenal oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Karena itu di kitab Az-Zamakhsyari, tafsirnya Al-Kasyaf, terdapat pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. yang dikeluarkan oleh para ulama bil manaqish. Iya. Betul-betul dikeluarkan, dicungkil dengan apa namanya? Sangat teliti. Kadang tidak tampak hal tersebut bagi seorang penuntut ilmu biasa. Iya. Misalnya datang dalam penafsiran basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ba' di sini apa maknanya? Apakah bermakna al-isti'anah atau bermakna al-musahabah atau makna yang lain? Dalam bahasa Arab memang punya beberapa makna. Tapi mereka tidak mengartikan ba' bermakna al-isti'anah. Bermakna pertolongan. Iya. Dibangun di atas pemahaman Mu'tazilah di pembahasan takdir. Nah, orang-orang Mu'tazilah menjadikan perbuatan hamba adalah ciptaan hamba sendiri. Adalah kehendak hamba sendiri. Karena itu, mereka hanya menjadikannya sebagai musahabah. Iya, tidak diambil isti'anah. Sebab kalau isti'anah berasal dari Allah. Dan mereka tidak meyakini hal itu. Perbuatan hamba, ciptaan hamba sendiri. Itu keyakinan kaum Mu'tazilah di pembahasan takdir. Dia masukkan keyakinan ini berpengaruh dalam bahasa. Iya. Maka ini hal-hal, ya detail, kadang tidak tampak bagi seorang penuntut ilmu. Nah, apalagi di masa seperti sekarang ini, iya. Dan tabiat ahlul bidah, kalau seorang duduk kepadanya, awal kali yang diperdengarkan hal-hal yang baik, perkara-perkara bagus, enak didengar. Nah, dan ini seperti yang diingatkan oleh as-salaf, kalau kalian duduk melihat kepada ahlul bidah, maka awal yang kalian dapatkan adalah hadith-hadith yang bagus. Nanti setelah lama baru dia masukkan bidahnya. Nah, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Barbahari, bahwa ahlul bidah itu seperti kalajengking-kalajengking. Iya. Badannya dia sembunyikan di bawah tanah. Siapa yang lewat tidak kelihatan. Ada kalajengking. Siapa yang lewat baru dia sengat. Iya. Karena itu, melihat sumber pengambilan, itu adalah hal yang sangat penting. Ya, seorang dikenal dengan akidah as-salaf. Dikenal dengan manhaj yang lurus. Dikenal kejujuran di dalam nasihati umat. Iya. Maka mengambil ilmu darinya itu adalah hal yang dipercaya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak kuat di atas akidah dan manhaj salaf. Iya. Sudah tidak kuat di atas akidah dan manhaj salaf dan di belakangnya punya background-background yang tidak bagus. Kadang punya pemikiran takfiri, kadang pernah jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan besar. Ya. Dan ini memberikan pengaruh. Kadang membuat seorang itu ragu. Iya. Maka sekali lagi, kita melihat dari manhaj para ulama dalam mengambil ilmu, khususnya ilmu akidah, diambil dari sumber yang terpercaya. Pembahasan yang kedua, keluasan ilmu ulama as-salaf. Kita beliau adraqna al-ulama fi jami'il ansar. Kami ketemukan ulama di seluruh negeri. Iya. Mereka ketika menyimpulkan ilmu, menyimpulkan masalah, tidak mereka pelajari dari satu sudut saja. Tidak dia dengar dari satu, dua, atau tiga alim saya. Perhatikan bahasanya. Kami mendapati para ulama di seluruh negeri. menunjukkan keluasan pengetahuan para as-salaf rahmatullahi alaihim. Iya, betul-betul mereka mengenal ilmu itu dan mengambil ilmu dari seluruh ulama yang berada di masanya, dan mengenal ilmu dari ulama-ulama yang berada di masa sebelumnya dan di masa-masa sebelum mereka hingga ke masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu diketemukan dari para as-salaf dalam satu masalah mereka mengenal dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah, dan mereka kenal ucapan para ulama di berbagai negeri. Ucapan para ulama di berbagai negeri. Itulah keluasan dari ilmu para ulama as-salaf. Mereka mengenal ilmu itu. Ya, sehingga kalau mereka mengatakan bahwa ini dari hal yang tidak ada dalilnya, tidak diucapkan oleh seorang ulama pun, maka ucapannya diterima. Ucapannya diterima. Sebagaimana diterima apabila mereka menukil kesepakatan, menjelaskan bahwa ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Iya. Baik. Nah, ini sebagaimana yang telah kita singgung, bahwa di dalam pembahasan Ibnu Abi Hatim dan Abu Zur'a di sini ada kesan, ada makna yang menunjukkan apa yang beliau terangkan, hal yang disepakati oleh para ulama yang mereka ketemukan dari para ulama di berbagai negeri. Iya. Mereka ketemukan dari para ulama di berbagai negeri. Nah, dan subhanallah, kalau kita melihat dalam biografi para ulama besar dalam sejarah ulama Islam seperti Abu Hatim, Abu Zur'a, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan para imam yang lainnya, tampak sekali keluasan ilmu mereka dan dalamnya pengetahuan mereka rahimahumullah. Ya, sehingga pembicaraan mereka terhadap ilmu hal yang sangat meyakinkan. Hal yang sangat meyakinkan. Iya, dan inilah dari keluasan ilmu as-salaf rahimahumullah. Jangankan di dalam pembahasan akidah ini, di pembahasan hadis saja, seorang imam dari Aimmatul Jarh wa Ta'dil, dia kenal seorang rawi itu. Satu rawi dia kenal, ini memiliki misalnya 100 hadis. Dari 100 hadis ini dia keliru sekian hadis. Kelirunya dalam ini dan ini. Mereka mengerti. Sampai perkara-perkara yang kecil, detail, mereka paham. Iya. Mereka memahaminya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga. Terkait dengan perjalanan menuntut ilmu. Iya. Sekarang ketika mereka berdua berkata, adraknal ulama fi jami'il ansar, kami mendapati para ulama di seluruh negeri. Ya, menunjukkan bahwa mereka mendatangi negeri-negeri itu, melakukan rihlah, perjalanan di dalam menuntut ilmu. Dan itulah seorang penuntut ilmu mengambil contoh dari as-salaf, punya kebiasaan rihlah, lakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan ini hal yang sulit dicontohkan oleh ahlul ilm, dari para nabi, para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para a'immah. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan mengambil ilmu dari siapa? Dari Nabi Khadir, surah Al-Kahfi. Ya, padahal Nabi Musa dari sisi kedudukan, kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khadir, lebih tinggi. Karena Nabi Musa dari ulul azmi, Bersamaan dengan itu, tatkala Nabi Khadir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, beliau melakukan perjalanan. Ya, kisah perjalanannya ada di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Musa, seorang Nabi, punya kesibukan di tengah kaumnya, punya tanggung jawab, ya, keterikatan di tengah manusia. Tapi bersamaan dengan itu, beliau juga memberi waktu untuk perjalanan, menuntut ilmu. Ya, demikian pula halnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat, kadang seorang dari mereka melakukan perjalanan satu bulan untuk satu hadis. Demikian pula yang berjalan di tengah a'imah. Bahkan sebagiannya perjalanan berbulan-bulan. Dia mencari asal sebuah hadis, dari mana asalnya. Iya. Dan ini rihlah, perjalanan menuntut ilmu, inilah yang berjalan di kalangan para ulama yang memberikan keberkahan dalam ilmu mereka. Iya. Memang besar keletihan. Banyak upaya, usaha, biaya di dalam hal tersebut. Karena besarnya keletihan tersebut dan besarnya pengorbanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan keberkahan dalam ilmu. Iya. Sehingga ilmu mereka menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita masih dapati apa yang ditulis oleh para ulama sampai kepada kita di hari-hari ini. Iya. Dan ini dari keberkahan dan pintu kebaikan Allah bukakan untuk mereka. Kita membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Penulis-penulisnya sudah lama meninggal. Sudah lebih 1000 tahun meninggalnya. Tapi bersamaan dengan itu, ilmu mereka masih dipelajari oleh umat. Pahala masih mengalir kepada mereka dan mereka berada di alam kuburnya. Iya. Karena itu, memang harus ada pengorbanan dalam mengambil ilmu. Dan rihla, menuntut ilmu diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Iya, agar supaya dia melihat di negeri yang lain, mengambil pengalaman-pengalaman, membuka wawasannya. Dan paling sedikit dia memahami bahwa manusia asnaf berbeda-beda. Dia berada di sebuah tempat, kadang tempat ini berbeda kebiasaannya di tempat yang lain. Iya. Dari akhlak berbicara, dari akhlak di dalam berkunjung, bergaul dan sebagainya, hal-hal diambil pelajaran. Tatkala ia semakin banyak melihat manusia, berbagai kondisi manusia, ini akan lebih membentuk kejiwaannya, akan lebih membuka wawasannya. Nah, dan banyak sekali di belakang manfaat-manfaat perjalanan menuntut ilmu itu. Kemudian poin yang keempat, mengambil ilmu dari banyak guru. Ini ulama mereka jumpai di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, di Yaman. Iya. Telah berlalu di biografi Abu Hatim. Ada sebagian yang mengumpulkan riwayat Abu Hatim. Ternyata Abu Hatim meriwayatkan dari sekitar 1000 guru. Sekitar 3000 guru. Itu guru-guru siapa? Abu Hatim. Dan dia meriwayatkan hadis darinya. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam akidahnya beliau menyebutkan menjumpai lebih dari 1000 guru. Kemudian beliau bawakan 10 pembahasan akidah yang beliau pelajari dari 1000 guru itu. Iya. Nah, ini luar biasa ya. Bagaimana mereka mengambil ilmu itu dari banyak guru. Nah, ini akan semakin menguatkan ilmu itu di dalam jiwa. Iya. Kalau dia duduk kepada guru A, B, C, 3 guru, dia sudah yakin. Iya. Seorang guru saja dia duduk, dipaparkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, hal meyakinkan. Kalau dia duduk ke guru yang lain lagi, dia dapatkan hal yang sama, semakin meyakinkan di dalam dirinya. Bagaimana pula kalau dia duduk kepada 1000 guru. Subhanallah. Ya. Nah, ini memang di masa tersebut mendapatkan 1000 guru itu dimudahkan. Sebab masa itu adalah masa-masa berjayanya ilmu agama. Luasnya ilmu agama dan banyak para ulama. Banyak orang-orang yang menyandang ilmu. Berbeda dengan kita di hari-hari ini. Iya. Sedikit dari para ulama. Yang banyak adalah al-khutaba, orang-orang yang pandai bicara saja. Iya. Pandai berbicara. Dibedakan antara ulama dan khutaba. Orang yang pandai berkhutbah saja, berbicara. Dalam pembicaraannya. Kadang bagus dibawakan ayat-ayat, hadith-hadith. Iya. Hanya sebatas di dalam nasihat. Beda dengan ulama Rabbani. Para ulama yang betul-betul kuat di atas ilmu. Iya. Diketemukan sedikit jumlahnya di masa ini. Tapi alhamdulillah para ulama pada setiap masa ada. Iya. Dan jasa-jasa mereka mengajarkan ilmu dimaklumi di tengah manusia. Dan kita berada di sebuah masa dimudahkan untuk mengambil ilmu agama itu. Belajar dari para ulama. Dari orang-orang yang berilmu. Ya, karena itu jangan ditelantarkan. Dan jangan diluputkan kesempatan di dalam menimba ilmu agama. Kemudian poin yang kelima, perhatian para as-salaf akan ilmu akidah. Ya. Ini jelas ya perhatian mereka. Sebab Abu Hatim dan Abu Zur'ah ke berbagai negeri ini dia ketemukan ulama, dia dapatkan hal yang sama. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka berdua yang bertanya langsung tentang akidah-akidah ini. Dan kemungkinan yang kedua, dia mendapati guru menjelaskan akidah ini. Tidak bertanya, tapi dia dengar dari guru menjelaskan. Apapun keadaannya, ini menunjukkan perhatian para as-salaf terhadap ilmu akidah. Selalu mereka ulangi, selalu mereka bahas, selalu mereka kaji. Selalu mereka menelaahnya. Iya. Di dalam majelis-majelis mudzakarah dengan hal tersebut saling mengingatkan. Iya. Sehingga akidah itu betul-betul rasikh kuat di kalangan para ulama. Karena sifat orang yang bertauhid itu sudah merupakan tabiatnya, semakin dia mempelajari tauhid, maka dia pasti akan semakin serius di dalam mengulangi tauhid itu dan mengajarkannya. Itu tabiat orang yang memahami tauhid. Iya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, imam ahli tauhid yang menjadi rujukan manusia di dalam tauhid, Nabi Ibrahim berdoa. Iya. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Beliau masih berdoa berumahan kepada Allah. Dijauhkan dari kesyirikan. Dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Iya. Ini kekhawatiran terhadap diri jatuh di dalam syirik. Jatuh di dalam hal yang menyelisih tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kalau ini ucapan Nabi kepada para sahabat yang merupakan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyandang bendera ilmu di tengah umat, boleh khawatirkan hal itu bagaimana pula dengan kita. Iya. Maka jiwa seorang yang mengenal tauhid itu pasti akan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap tauhid itu, di dalam mengajarkannya, di dalam mengulanginya, di dalam menanamkannya ke dalam diri para murid. Iya. Itu merupakan tugas kehidupan. Iya. Mereka bahas di pembahasan apapun, pasti mereka hubungkan dengan tauhid. Mereka hubungkan dengan tauhid. Iya. Dan itulah orang-orang yang berilmu. Mereka berbicara tentang sholat, dihubungkan bagaimana sholat itu terkait dengan tauhid. Berbicara tentang tahara, iya. Ada juga pembicaraan dalam tahara dikaitkan dengan tauhid. Berbicara tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, pada seluruh ibadah-ibadah yang agung ini ada bendera-bendera tauhid di dalamnya, panji-panji tauhid yang dikibarkan. Iya. Berbicara tentang zikir, tentang doa, semuanya terkait dengan tauhid. Terkait dengan tauhid. Karena itulah tatkala seorang kuat di pembahasan akidah, ya, memahami dari akidah as-salaf, maka ini akan membentuk kepada dirinya perhatian yang besar terhadap ilmu akidah. Ya, dan kita akan bahas ya dari poin-poin akidah yang diuraikan oleh penulis di sini. Satu poin saja itu dari sebab yang sangat besar menambah keimanan seorang. Harus selalu diulangi dalam kehidupannya. Perlu dia ingat untuk menguatkannya dan mengokohkannya. Iya. Baik. Jadi ini 5 poin pembahasan yang saya ingatkan dari ucapan penulis ini. Fakana min madhabihim, tersimpul dari madhab mereka. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka ketika menguraikan pembahasan akidah, tidak ada pembahasan akidah, pembahasan ilmu yang mereka buat dari diri mereka sendiri. Sebab para as-salaf muttabi'un wa laysu mubtadi'in. Mereka adalah orang yang mencontoh, mengikuti dan menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang membuat perkara baru dalam agama. Karena itu yang ada mereka menyimpulkan dari madhab as-salaf. Iya. Dan dari sini harus diambil pelajaran oleh seorang penuntut ilmu. Terbiasa, terikat dengan ucapan para ulama. Ketika dia menukil sesuatu, dia nukil dari sesuatu yang jelas sumbernya. Dari ahlul ilm. Ada yang mendahulunya. Ada yang mendahulunya. Karena itu jangan dia berbicara dalam sebuah masalah yang tidak ada para salaf yang mendahulunya. Tidak ada orang yang mendahulunya. Iya, dari para ulama. Bahkan dari etika salaf di perkara yang jelas sekalipun, mereka masih menunggu bagaimana para ulama berbicara. Karena itu dimaklumi bagaimana kisah ketika terjadi bid'ah qadariyah di Basrah yang dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, pada ucapan Ma'bad al-Juhani kekafiran yang nyata. Dia mengatakan bahwa takdir itu kalau perkara terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Al-amru unuf. Ya. Ada yang ragu bahwa ini salah ucapan ini? Hah? Semua yakin bahwa ini ucapan apa? Ucapan yang keliru dan ucapan kekufuran. Tapi bersama dengan itu, para ulama di Basrah, iya, mereka bertanya kepada para sahabat. Riwayatnya di dalam Sahih Muslim. Bagaimana Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ya Yahya bin Ya'mur, mereka melakukan perjalanan. Perjalanan haji atau perjalanan umrah. Untuk menjumpai sahabat bertanya tentang kelompok yang baru muncul ini. Padahal kesesatan mereka jelas. Kesesatan mereka jelas. Mereka tanyakan kepada ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu. Itulah etika as-salaf. Sehingga sedikit silam pendapat di kalangan mereka. Sedikit silam pendapat. Dikembalikan kepada orang yang lebih berilmu. Dan padanya ada keberkahan. Rasulullah bersabda al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang-orang tua di tengah kalian. Orang-orang yang lebih berilmu. Iya. Perhatikan etika as-salaf yang lain. Tentang kisah bid'ah yang pertama terjadi di Basrah. Dari bid'ah amaliyah atau di Kufah. Bid'ah amaliyah yang pertama terjadi. Yaitu dikir berjamaah. Iya. Ketika orang-orang ini duduk di masjid. Berhalaqah-halaqah, berkelompok-kelompok. Setiap dari halaqah dipimpin oleh satu orang. Baik kaum bertasbih 100 kali. Maka rame-rame. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama-sama bertasbih. Baik kaum bertahlil 100 kali. Sama-sama baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hal ini dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa langsung mengingkari dalam hatinya. Perbuatan keliru. Dan Abu Musa, siapa yang tidak mengenal Abu Musa al-Ash'ari? Salah seorang duta besar Rasulullah yang pernah diutus ke Yaman. Iya. Pernah diutus ke mana? Ke Yaman. Menunjukkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari punya kedudukan di sisi Rasulullah, dikenal dengan keilmuan. Tapi bersama dengan itu, Abu Musa tidak langsung menegur orang-orang itu. Dia datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Iya. Sahabat yang lebih berilmu darinya. Dan ini kibar sahabat. Ibnu Mas'ud. Abu Musa laporkan kejadian kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud yang menegur mereka dalam kisah yang masyhur yang menjelaskan bid'ah mereka. Iya. Ini perhatikannya dari etika as-salaf di dalam hal ini. Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya apa? Memahami kadar dirinya dan menghormati kadar para ulama. Karena itu kemarin saya singgung ada hubbur riasa. Itu salah satu bentuknya seperti itu. Ada masalah bukan hak dia berbicara. Harusnya diberikan kepada orang yang lebih berilmu. Tapi dia berbicara dalam hal tersebut seakan-akan kedudukannya seperti ulama lebih tinggi daripada ulama. Iya. Belum lagi para ulama berbicara, dia sudah berbicara. Dia sudah berbicara. Nah, yang terlihat ya pada sebagian orang. Dulu di awal-awal fitnah apa Syekh Yahya Al-Hajuri, ya belum lagi para ulama berbicara di Indonesia ini sudah ada yang berbicara dan Syekh Yahya mencela. Dan ini melangkai orang-orang yang berilmu. Dia membuat ribut, bikin banyak fitnah. Iya. Hampir setiap masalah seperti itu. Apabila ada masalah, para ulama didahului, maka yang terjadi adalah keributan. Yang terjadi adalah keributan. Nah, Apalagi masalah-masalah sudah ditangani oleh para ulama, dibahas oleh para ulama. Iya. Dan di Indonesia ini ada sebagian masail di tengah para dai ditangani oleh sejumlah masyayikh. Ya, para masyayikhnya belum lagi berbicara, sudah ada sebagian orang lain yang berbicara di sana sini, mentahdir di sana sini. Ini keluar dari etika as-salaf rahimahumullah di dalam menanamkan ilmu. Dan inilah sumber perpecahan, sumber masalah. Itu harus diwaspadai seorang ketika dia membaca buku-buku akidah dari manfaatnya, dia akan mengagungkan bagaimana tariqat as-salaf, jalan as-salaf itu di dalam memaparkan pembahasan-pembahasan akidah. Iya. Dan ini pengagungan kalau muncul di dalam jiwa seorang penuntut ilmu, ini akan membawa kebaikan, mengarah kepada kebersamaan. Mengarah kepada kebersamaan. Yang ini harusnya selalu ditanamkan, diulangi oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mendidik murid-muridnya. Beliau berkata, iyaka iyaka antatakallama fi mas'ala walaysa laka fiha iman. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah pembahasan dan tidak ada seorang imam yang mendahului kamu di situ. Iya. Maka para ulama di dalam menguraikan pembahasan-pembahasan, mereka menyimpulkan. Seperti, apalagi pembahasan akidah yang seperti ini. Iya. Abu Hatim Abu Zur'a berkata, fakana min madhabihim. Adalah dari madhab mereka, yaitu dari madhab para ulama, beliau sebutkan sejumlah pembahasan akidah. Baik, kita akan masuk di pembahasan yang pertama dari akidah yang diuraikan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah dari para ulama. Nah, yang pertama kata beliau, dan ini saya berikan tajuk keyakinan seputar iman. Kata beliau berdua, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus. Sungguhnya iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Sungguhnya iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Iya. Beliau membuka pembahasan tentang iman. Bahwa iman itu terangkai dengan ucapan dan amalan. Dan beliau juga terangkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Dan di sini saya poinkan tiga pembahasan. Walaupun dalam uraian kita akan bahas lebih meluas insyaallah taala. Tapi garis besarnya di sini oleh penulis rahimahullah disebutkan tentang iman, qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Karena itu saya berikan garis besar dalam pembahasan ada tiga. Yang pertama tentang definisi iman. Iya. Iman secara bahasa dari kata al-aman. Dari kata al-aman bermakna keamanan, ketentraman. Iya. Yang terkandung di dalamnya makna al-iqrar. Makna penetapan. Karena itu para ulama ahli sunnah, jumhur ulama ahli sunnah, dalam mendefinisikan iman secara bahasa, mereka katakan bahwa iman secara bahasa adalah al-iqrar. Adalah penetapan. Iya. Bukan sekadar at-tasdiq. Pembenaran. Beda ya antara tasdiq dan apa? Iqrar. Kalau tasdiq, pembenaran. Iya. pembenaran. Kalau ikrar, dia tetapkan. Ikrar kadar lebih daripada membenarkan. Kadar lebih daripada membenarkan. Kadang seorang, dia mengakui sesuatu. Tapi belum tentu dia terima sesuatu itu. Dia tenang dengan sesuatu itu. Nah, itu tasdik, tapi bukan ikrar. Tapi kalau ikrar, dia menerimanya. Iya. Baik. Karena itulah, harus diketahui bahwa di dalam definisi iman secara bahasa dikenal di kalangan para ulama dengan definisi dengan makna al-iqrar. Dengan makna al-iqrar. Iya. Baik. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan makna secara bahasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf tentang ucapan apa saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya tatkala mereka menyampaikan kabar bahwa Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Ya, maka mereka datang pada ayahnya mengadukan, menjelaskan, menerangkan. Dan mereka katakan, "Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan kau ayah kami tidak akan beriman kepada kami walaupun kami ini jujur. Iya. Jadi bi mu'min di sini dikatakan, engkau tidak beriman kepada kami walaupun kami jujur. Mereka sudah sebut shadiqin. Tapi diminta lagi ayahnya untuk beriman. Menunjukkan bahwa tasdik itu adalah kadar di bawah al-iqrar. Iqrar lebih daripada itu. Iya. Jadi mana ayat engkau tidak menerima, tidak tenang kepada apa yang kami sampaikan, kamu tidak percaya. Iya. Walaupun kami jujur. Jelas ya? Jadi terdapat di dalamnya makna ikrar. Kemudian yang kedua dari sisi bahasa. Iya. Tasdik lawannya adalah takdib. Tasdik. Pembenaran itu lawannya adalah pendustaan. Iman lawannya adalah kekafiran. Iya. Jadi beda antara dua hal. Iman lawannya kekafiran. Harus ada bentuk pengakuan, tenang, tentram dengannya. Ya, dengan tasdik yang lawannya adalah pendustaan. Iya. Baik. Kemudian, di antara hal yang membedakan juga, bahwa lafaz iman, iya, itu tidak digunakan untuk seluruh berita yang dilihat. Yang disaksikan maupun selainnya. Iman itu penggunaannya dalam perkara-perkara yang gaib. Yang mungkin seorang itu ragu, bimbang. Maka dikatakan kamu beriman terhadapnya, yaitu bukan sekadar mempercayainya, tapi menerima dan mengakuinya. Jelas ya? Berbeda dengan tasdik. Tasdik masuk di dalam apa yang dilihat. Ya, perkara yang tidak dilihat. Iya. Jadi ini diantara hal yang membedakan. Nah. Dan banyak lagi ya sisi-sisi perbedaan iman itu. Atau sisi-sisi perbedaan antara iman yang bermakna ikrar dengan tasdik. Dan ini dibahas oleh para ulama dari sisi bahasa. Sebagai bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah. Dan mereka mengatakan bahwa iman adalah semata tasdik saja, pembenaran saja. Iya. Baik, dan akan datang nanti penyebutan ucapan kaum Murji'ah di dalam pembahasan iman. Jadi ini makna iman secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah, penulis di sini mendefinisikan iman. Dan definisi yang beliau sebutkan ini adalah definisi iman dalam maknanya yang umum. Iya. Sebab iman itu berjalan di dalam penggunaan syariat pada dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Pada makna khususnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang apa itu Islam, maka beliau menjawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu jawaban Nabi ketika ditanya tentang Islam. Iya, disebutkan 5 rukun Islam. Ketika Rasulullah ditanya, wabal iman, apa iman itu? Maka Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi beliau sebutkan 6 rukun apa? Rukun iman. Iya. Karena itu kata para ulama bahwa iman dengan makna khusus itu adalah amalan-amalan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan keimanan dalam batin. Iya. Jadi rukun iman yang 6 itu amalan terkait dengan keyakinan di dalam hati, perkara batin. Tapi keimanannya benar kalau ada dari amalan zahir yang membenarkannya. Kamu mukmin, muslim, tidak pernah sholat. Mukmin, muslim, tidak pernah bersyahadat. Diterima keislamannya? Jawabannya tidak. Sebab tidak ada amalan zahirnya yang menunjukkan benarnya apa yang ada di dalam batinnya. Iya. Dan di sini penulis rahimahullah memberikan definisi iman dengan definisi apa? Mana iman secara umumnya dengan makna yang luas. Iya, beliau sebutkan bahwa iman adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Iya. Ada dua hal. Ucapan dan apa? Amalan. Baik. Iya. Qaulun wa amal. Ketika dirinci oleh para ulama, apa itu ucapan? Mereka membagi ucapan terbagi dua. Yang pertama adalah qaulul qalb, ucapan hati. Iya. Dia meyakini, membenarkan, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan membenarkan, mengimani seluruh apa yang datang dari Rasul. Ini ucapan apa? Ucapan hati. Iya. Dan ucapan juga ada yang terkait dengan lisan. Ucapan lisan. Seperti dia mengucapkan, melafadzkan syahadat. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Iya. Ini dari ucapan lisan. Jadi ucapan terbagi dua. Ada ucapan hati dan ada ucapan apa? Ucapan lisan. Dan amalan terbagi tiga. Iya. Sebagian ulama ada yang membagi dua saja. Dan sebagian ulama ada yang membagi tiga. Dan pada pembagian tiga, ya ini lebih detail ya. Mereka bagi amalan menjadi tiga. Ada amalan hati, yang pertama. amalan hati dari ketundukan, ikhlas, cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan, pembesaran, tawakal, rasa harapan, al-khauf, rasa takut, inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ada makna amalan di dalam. Karena keikhlasan selalu dipupuk. Khasyah selalu dikembangkan. Ini amalan terkait dengan hati. Iya. Dan amalan yang kedua adalah amalan anggota tubuh. Seperti dia sholat, puasa, berjihad, mengeluarkan zakat. Iya. Baik. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan selainnya dari amalan-amalan anggota tubuh yang merupakan keimanan. Kemudian yang ketiga dari amalan adalah amalan lisan. Iya. Ini amalan tambahan yang terkait dengan lisan itu. Seperti yang membaca Al-Quran, bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah, berdoa, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdikir, amar ma'ruf nahi mungkar, dalam bentuk dorongan dan ucapan. Iya. Jadi itu amalan lisan. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa iman terbagi, disebut oleh penulis, qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ketika dirinci, ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan apa? Lisan. Amalan ketika rinci, amalan ada berapa? Ada tiga, ada amalan hati, amalan anggota tubuh, dan ada amalan lisan. Iya. Amalan lisan. Jadi inilah cakupan dari keimanan. Karena itu tidak bertentangan sama sekali dengan definisi-definisi yang disebutkan oleh para as-salaf. Di antara para ulama, ada yang membagi iman, mereka definisikan iman dengan definisi lain. Iya. Mereka katakan bahwa iman qaulun wa amalun wa'tiqad, ucapan, amalan, dan apa? Dan keyakinan. Iya. Jadi ditambah. Ada ucapan, ada amalan, dan ada apa? Ada keyakinan. Iya. Baik. Dan sebagian ulama ada yang membahasakan iman adalah qaulun wa amalun wa niyah, ucapan, amalan, dan niat. Ya, niat terkait dengan amalan apa? Amalan hati. Iya. Baik. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa iman adalah qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'u sunnah, ucapan, amalan, niat, dan mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Iya. Sebab ini semuanya terkait dengan apa? Dengan iman. Ditambah mengikuti sunnah. Iya. Sebab memang semuanya harus di atas sunnah. Ya. Karena itu dari ibarat yang diucapkan oleh para as-salaf dari Sa'id bin Jubair, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai, beliau berkata, la yukbalu qawlun illa bi'amal. Sebuah ucapan tidak diterima kecuali dengan amalan. Wa la yukbalu qawlun wa amalun illa biniyah. Ucapan dan amalan tidak diterima kecuali dengan niat. Wa la yukbalu qawlun wa amalun wa niyatun illa bimuafaqati sunnah. Tidak diterima ucapan, amalan, dan niat itu kecuali kalau mencocoki sunnah. Iya. Baik. Jadi itulah yang disebut dengan iman. Dan Sahal Ibn Abdillah Tasturi rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang apa itu iman. Kata beliau, iman qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah. Ucapan, amalan, niat dan apa? Sunnah, empat hal beliau sebut. Iya. Kenapa? Karena kata beliau, kalau iman hanya qaul saja, ucapan, tidak ada amalan, maka itu adalah kekufuran. Iya. Dan apabila iman hanya ucapan, amalan, tapi tidak ada niatnya, itu kemunafikan. Bagaimana kaum munafik berucap, beramal, tapi menyembunyikan kekafiran. Munafik namanya. Dan iman apabila dia ucapan, amalan, ada niatnya, tapi tidak dibangun di atas sunnah, maka itu bid'ah namanya. Itu namanya bid'ah. Baik. Jadi dari definisi-definisi yang disebut oleh para as-salaf, tidak bertentangan tentang makna iman. Bahwa iman ini terangkai pada tiga hal. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Inilah rangkaian keimanan. Dan ini kalau ingin dibahasakan lebih ringkas, seperti yang disebut oleh penulis. Qaulun wa apa? Wa amalun. Iya. Baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa para as-salaf rahimahumullah kadang berbeda ibarat dalam membahasakan, tapi makna yang mereka inginkan adalah apa? Adalah sama. Ini kadang terjadi di pembahasan akidah, dalam membahasakan ada perbedaan. Sepintas lalu dianggap berbeda kalimatnya, tapi hakikat yang mereka inginkan adalah sama. Jadi ada yang berkata, loh ini Abu Hatim Abu Zura mengatakan hanya dua, ucapan dan amalan saja. Kenapa Imam yang lain menyebut tiga dan ditambah keyakinan? Jawabannya tidak bertentangan. Mereka menyebut dua saja, ucapan dan amalan. Masuk dalam ucapan, ucapan hati. Masuk dalam amalan, amalan apa? Amalan hati. Dan itulah keyakinan yang dibahasakan oleh para ulama yang membagi iman menjadi tiga. Ucapan, amalan, dan keyakinan. Jadi tidak bertentangan. Iya. Tidak bertentangan antara definisi-definisi ini. Baik. Sekarang setelah kita paham cakupan dari iman ini, sisa saya berikan dalil-dalilnya. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu terkait dengan hati, terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan amalan anggota tubuh? Ya, banyak dalil tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ya. Menunjukkan bahwa harus dibangun di atas perintah, itulah mana mengikuti sunnah. Dalam definisi sebagian as-salaf tentang iman. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebutkan keikhlasan. Ikhlas dari amalan hati. Mukhlishina lahud-din hunafa. Sebagai orang-orang yang hanif. Iya. Hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Kadang dalam bentuk ucapan, kadang dalam bentuk perbuatan. Wa yuqimus salata, menegakkan salat. Ini amalan anggota tubuh. Ada amalan lisannya juga dengan membaca bacaan-bacaan salat. Ya. Dan yang terkait dengan amalan hati. Dari khusyuk di dalam salat dan semisal dengannya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Dari amalan anggota tubuh. Ya. Jadi, lihat, dirangkai beberapa perkara, tapi di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang apa? Wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ya, semuanya disebut sebagai agama yang lurus. Semuanya disebut sebagai agama. Iya. disebut sebagai agama. Jadi cakupan iman tercakup semuanya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuuna haqqan." Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu. Innamal mu'minun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu. Apa sifat orang yang beriman? Alladziina idza dzukirallah, adalah orang-orang yang apabila nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Iya. Ini dari amalannya ya. Kalau mendengar nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Terkait dengan amalan hati. Ya, ada rasa khasyah, rasa takut. Iya. Khusyuk ketiga mendengarkannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, nah mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal dari amalan hati. Alladziina yuqiimuuna shalaata, mereka menegakkan salat. Ini amalan anggota tubuh. Iya. Dan dimaklumi bahwa di dalam salat juga ada amalan lisannya. Wa mimma razaqnaakum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang mereka berikan, mereka menginfakkan. Mereka menginfakkannya. Ya, kemudian ditutup di akhir ayat dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Jadi perhatikan ya, rangkaian-rangkaian iman. Semuanya disebut dengan nama iman di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fi shalaatihim khaashi'uun walladziina hum 'anil laghwi mu'ridun walladziina hum liz-zakaati faa'iluun walladziina hum lifuruujihim haafidhuun illaa 'ala azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum ghayru malumiin faman yabtaghi wara'a dhalika faa'ulaa'ika humul 'aaduun walladziina hum li'amaanaatihim apa walladziina hum jamanatihim wa ahdihim ra'un walladziina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladziina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Setelah itu disebutkan sifat orang-orang yang beriman. Ya. Yang pertama khusyuk dalam salat. Iya. Khusyuk dalam salat. Amalan hati tampak pengaruhnya di tubuh. Iya. Mereka berpaling dari al-lagu. Mengeluarkan zakat. Dan zakat ada dua makna. Membersihkan jiwa. Dan zakat bisa bermakna dia menyerahkan harta. Iya. Menjaga kemaluan. Menunaikan apa namanya persaksian, lakukan sholat, semuanya disebut sifat orang-orang yang beriman. Ya. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan cakup yang panggilan keimanan. Irka'u ruku'lah, sujudlah, beribadalah kepada Rabb kalian. Rukuk sujud amalan tubuh. Ibadah ini amalan luas cakupan ibadah. Mencakup hati, amalan tubuh dan amalan lisan. Waf'alul khair. Demikian pula fi'lul khair. Dalam bentuk fi'l perbuatan. La'allakum tuflihun. Supaya kalian beruntung. Nah. Baik. Ini beberapa ayat ya. Terdapat cakupan iman itu, penggunaan untuk iman. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 cabang lebih. 73 sampai 79. 73 cabang lebih iman. A'laha, paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling bawahnya, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari apa? Dari keimanan. Hadith yang agung ini, hadith Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat di dalamnya penjelasan kaidah-kaidah seputar iman. Di antara kandungan hadith ini, terdapat penjelasan bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Jadi cabang keimanan itu banyak. Iya. Dan dari pokok dan cabang keimanan ini diberi 3 contoh dari cabang keimanan. 1 contoh terkait dengan ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. 1 contoh lagi terkait dengan perbuatan anggota tubuh, yaitu menyingkirkan gangguan dari apa? Dari jalan. Iya. Dan 1 lagi adalah rasa malu. Rasa malu itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hati. Tapi tampak pengaruhnya di tubuh. Ya, karena itulah kadang kalau orang malu, kadang terlihat ya dari raut mukanya. Ya. Dari gerak-geriknya. Nah, itu pengaruh dari rasa malu dalam hati, di amalan hati. Rasa malu. Jadi Nabi memberi 3 contoh. Ada yang dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan apa? Dengan hal yang di dalam hati. Iya. Inilah apa yang diucapkan oleh ahli sunnah, bahwa iman, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Atau kalau bahasa penulis, qaulun wa amalun, ucapan dan apa? Ucapan dan amalan. Iya. Jadi ini cakupan iman. Cakupan iman dan pembahasan iman di kalangan ahli sunnah. Ya, ini perkara yang disebut oleh penulis di sini adalah hal yang tidak ada silam pendapat. Ya, di kalangan ulama. Kata Imam Ahmad, telah sampai kepadaku dari Imam Malik, Ibn Jurayj, Syarik An-Nakhai, Fudail Ibn Iyad. Mereka semuanya berkata iman qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan. Iya. Demikian pula disebutkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya. Dan Imam Al-Bukhari menjumpai lebih dari 1000 guru. Semuanya menyebutkan bahwa iman adalah qaulun wa fi'lun. Ucapan dan perbuatan. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan, tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ajma'a ahlul fikhi wal hadith ala annal iman qawlun wa amal. Sepakat para ulama ahli fikhi dan ahli hadith bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Wala amala illa biniyah, dan tidak ada amalan kecuali dengan niat. والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان. Ya. Dan iman di sisi para ulama itu semuanya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ketaatan-ketaatan semuanya dianggap iman di kalangan para ulama. Iya. Jadi ini nukilan-nukilan kesepakatan menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah adalah ucapan dari as-salaf. Iya. Dari hal yang disepakati, tidak ada silam pendapat di kalangan mereka. Nah, poin yang paling pokok di pembahasan iman ini harus ditegaskan bahwa amalan itu masuk di dalam rangkaian apa? Rangkaian iman. Amalan masuk di dalam penamaan iman. Iya. Dan ini banyak diulangi oleh ahli sunnah di buku-buku akidah untuk menyelisihi kaum murjiah. Kelompok murjiah yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Dan kelompok murjiah, beberapa kelompok akan kita terangkan. Tapi pada dasarnya, kelompok murjiah semuanya mengeluarkan amalan. Dari apa? Dari keimanan. Iya. Baik. Paham ini apa makna dia keluarkan amalan dari keimanan? Artinya kalau seorang sholat, puasa, ya, itu amalan. Tidak ada pengaruhnya terhadap apa? Keimanan. Jadi menurut kelompok murjiah, orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, itu sama saja kedudukannya dengan orang yang peminum khamar, zina. Karena amalan bagi mereka tidak masuk di dalam apa? Dalam keimanan. Dan mereka ukur hanya ucapan dengan lisan dan keyakinan. Ini pada sebagian kelompok murjiah ya. Ya. Nah, akan datang nanti penjelasan beberapa sekte murjiah itu. Baik. Jadi ini dari keyakinan mereka yang keliru. Keyakinan mereka yang keliru. Padahal dalam Al-Quran ditegaskan bahwa amalan masuk dalam rangkaian apa? Rangkaian keimanan. Saya sudah terangkan beberapa ayat. Iya. Di antara ayat juga yang menegaskan bahwa iman atau amalan masuk dalam rangkaian iman adalah firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah melantarkan keimanan kalian. Ayat ini surah Al-Baqarah. Iman yang dimaksud itu ditafsirkan oleh ahli tafsir bermakna sholat. Jadi Allah tidak menelantarkan sholat kalian. Sholat kalian dijamin, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu dilakukan menghadap kiblat dan sesuai dengan apa? Ketentuan dan syarat-syaratnya. Iya. Sholat disebut dengan iman. Padahal sholat adalah apa? Amalan. Menunjukkan bahwa sholat amalan adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Baik. Iya. Kemudian poin pembahasan yang berikutnya tentang iman itu bertambah dan berkurang. Kata penulis rahimahullah, yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Iya. Ini keyakinan ahli sunnah dalam pembahasan iman. Bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Antara dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan. Menunjukkan bahwa iman apa? Bisa bertambah. Ayat yang kedua adalah firman Allah di surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah manusia yang orang-orang telah berkata kepada mereka, sungguhnya seluruh orang kafir, seluruh manusia sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Maka takutlah kalian, wahai para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana. Mereka bertambah keimanan. Iya. Kita disebutkan pertambahan keimanan. Dalil yang lain di surah At-Taubah, di akhir surah At-Taubah, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatku hadhihi imana famal ladina amanu fazadatkum imana wa hum yastabshirun. Apabila sebuah surah turun, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya? Allah tegaskan bahwa orang-orang yang beriman, mereka akan bertambah keimanan dan bergembira. Menunjukkan bahwa keimanan bertambah. Sebagaimana di kelanjutan ayat, wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka bertambah rijis. Ya. Kenistaan, kenajisan. Di samping dari rijis yang mereka miliki. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Iya. Mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi, terhadap orang-orang yang tidak beriman, malah bertambah kekafiran, bertambah kejauhan. Iya. Demikian pula di surah Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Begitu kaum mukminin melihat Al-Ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah benar. Maka mereka tidak bertambah kecuali keimanan dan penyerahan diri. Penegasannya bertambah keimanan. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Iya. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidul ladina tadau huda. Orang yang telah mendapat hidayah bertambah hidayah lagi. Ya, dan di surah Muhammad, walladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat hidayah, mereka bertambah hidayah dan bertambah ketakwaan. Iya. Dan di antara dalil pertambahan iman adalah firman Allah, wa yakhiruna lil athqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka tersungkur sujud di atas dagu-dagu mereka dalam keadaan menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan khusyuk bagian dari iman. Ketika disebut bertambah khusyuk, menunjukkan bahwa iman adalah bertambah. Dan juga dari dalil menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat. Para nabi sebagiannya lebih utama dari nabi yang lainnya. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd. Allah berfirman, sungguh kami telah mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lainnya. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul, sebagian dari mereka kami lebih utamakan di atas sebagian yang lain. Kalau para rasul, orang-orang yang beriman, sebagiannya lebih utama di atas sebagian yang lain, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman berjenjang, bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanannya. Sebagaimana para sahabat juga bertingkat-tingkat. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidaklah sama di antara kalian wahai para sahabat, antara orang yang berinfak dan berperang sebelum fath. Iya. Sebelum fath, yaitu sebelum perjanjian Hudaybiyah maksudnya. Mereka ini lebih besar pahalanya, lebih besar derajatnya dari orang yang berinfak dan berperang setelah itu. Iya. Jadi fath Hudaybiyah itu dua. Dibagi dua sahabat. Yang sebelumnya dari kaum muhajirin, orang-orang yang beriman sebelumnya, Ya. Ini lebih tinggi derajatnya dari siapa yang datang setelah itu. Iya. Siapa yang datang setelah itu. Ini disebutkan bahwa keimanan bertingkat-tingkat. Orang-orang yang beriman juga berjenjang-jenjang. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Ada yang diangkat derajatnya. Allah bagi orang yang beriman menjadi tiga. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasid, waminhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini terkait dengan orang yang beriman. Mereka terbagi tiga. Ada yang menzalimi dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera kepada kebaikan. Bersegera kepada kebaikan. Jadi semuanya dari dalil-dalil menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Iya. Kalau bisa bertambah berarti bisa apa? Bisa berkurang. Ya. Tegasnya bertambah dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Tapi sebagian ayat itu terdapat makna kuat tentang berkurangnya keimanan. Jelas ya? Dan ini lebih tegas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khair. Wa yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair." ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن درة من خير. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Biji jelai kecil ya. Ya. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya sebesar gandum dari kejelekan. Gandum lebih kecil lagi. Ya, ada sebesar gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Darrah ini lebih kecil lagi. Jelas ya? Jadi ada keimanan yang kurang, ada yang lebih kurang, ada yang sangat kurang lagi. Baik. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berkurang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adha'aful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Iya. Baik, ini sebagian dalil menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Dalil kuat. Nah, mungkin ditolak. Iya. Dan telah datang dari para sahabat penegasan hal itu. Bahwa iman bertambah dan berkurang. Iya. Itulah yang disepakati oleh para a'immah. Kemudian perlu saya ingatkan di sini bahwa iman itu bisa bertambah. Dan sebab-sebab bertambahnya keimanan ada banyak sebab. Di antara sebab yang menyebabkan iman itu bertambah adalah mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid. Dan ini dari sebab pokok pertambahan iman. Pertambahannya kebaikan. Iya. Telah berlalu di awal pembahasan. Saya uraikan ayat-ayat dan dalil tentang keutamaan tauhid. Iya. Di dalamnya terdapat makna tambahan kebaikan bagi seorang hamba. Ya, siapa yang mewujudkan tauhid ini selalu mengulanginya, mempelajarinya, menerapkannya di dalam kehidupannya, maka pasti dia akan bertambah keimanan. Ya. Kemudian dari sebab yang paling kuat menambah keimanan adalah tadabbur terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini adalah ilmu yang agung. Sebab terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan semua ilmu yang terkait dengan Allah, pengetahuan tentang Allah, iya, pengagungan dan membesarkan Allah, itu akan lebih besar derajat dan kedudukannya dibanding ilmu yang lainnya. Dibanding ilmu yang lainnya. Baik. Kemudian di antara sebab yang menambah keimanan adalah memperhatikan ayat-ayat Allah, kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Ya. Lihat kepada penciptaan langit dan bumi, persilih gantian siang dan malam, dari berbagai hikmah yang Allah perjalankan di tengah manusia. Apabila dicermati, itu dari hal yang menambah keimanan. Dari hal yang menambah keimanan. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran diperintah untuk melihat, mencermati. Ulinduru mada fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudur an qaumin la yu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, lihatlah apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ayat-ayat dan peringatan tidak bermanfaat untuk kaum yang tidak beriman. Menunjukkan bahwa ayat dan peringatan itu bagi orang yang beriman bermanfaat. Itu adalah ciri keimanan. Iya. Kemudian di antara sebab yang menambah keimanan adalah banyak tilawah Al-Quran. Membacanya dengan baik, tadabbur terhadap kandungannya, dan mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Dan berhukum terhadap hukum-hukumnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh. Ini dari sebab yang menambah keimanan. Iya. Dan dari hal yang menambah keimanan adalah iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu terikat dengan mengamalkan sunnah pada segala hal. Ya, karena itu para as-salaf orang yang sangat kuat keimanannya sebab mereka kuat berpegang dengan sunnah. Sampai kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ya. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sebuah athar, maka lakukanlah hal tersebut. Maksudnya kalau kamu mau menggaruk kepala saja, ada hadis tuntunan yang kamu pegang, maka cari tuntunannya. Andai kata ada ya. Ya. Nah ini, saya sendiri tidak tahu apakah ada hadis tentang itu. Ya. Tapi dibahasakan oleh Sufyan ats-Tsauri, andai kata ada, maka lakukan. Garuk kepala saja. Garuk kepala dengan tuntunan. Itu berpegang dengan sunnah namanya. Karena itu mereka sangat haris, sangat semangat. Mencari apa yang merupakan sunnah dan tuntunannya. Kalau ada sunnahnya, ada asarnya, mereka berpegang dengan hal tersebut. Berpegang dengan hal tersebut. Karena itulah, ya ahli sunnah, mereka tidak hanya menyuruh pada sunnah, tapi juga menyuruh beramal dengan sunnah tersebut. Ya, beramal dengan sunnah tersebut. Dan ini dijaga oleh para ulama, dipelihara oleh para ulama. Iya, mereka beramal dan menerapkan dari sunnah tersebut, menjaganya. Dan ini sebab yang menambah keimanan. Demikian pula dari hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan bagaimana sirah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sejarah hidup para sahabat atau sebelumnya para nabi yang lain. Di dalamnya terdapat hal-hal yang menambah keimanan, mendekatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hal yang menambah keimanan adalah meninggalkan maksiat. menjauhkan diri dari bid'ah. Iya, menjauhkan diri dari bid'ah. Sebab kapan seorang jatuh dalam bid'ah dan maksiat, maka itu pasti kekurangan di dalam keimanan mereka. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang sangat jauh dari dosa dan bid'ah. Karena mereka sibuk dengan ilmu, keimanan, dan apa yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara hal yang menambah keimanan adalah berusaha melakukan segala ketaatan. Iya, dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan di antara hal yang menambah keimanan, seorang banyak mengingat kehidupan akhirat. Ya, mengingat akhir dari kehidupannya. Mengingat alam kubur. Ya, hari kebangkitan. Dan dari hal yang menambah keimanan adalah banyak berdoa kepada Allah, bermohon, bermunajat padanya. Iya. Dan banyak lagi ya sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bertambah. Sebaliknya dari apa yang saya sebutkan, kebalikannya itu adalah hal yang mengurangi keimanan. Hal yang mengurangi keimanan. Nah, karena itu semakin jauh seorang dari tauhid, tidak dia kenal tauhid, ini mengurangi keimanannya. Iya. Demikian pula, kalau dia jarang membahas tentang tauhid, ini dari perkara yang apa? Bisa mengurangi keimanan. Karena itu ahli sunnah punya perhatian yang baik terhadap akidah, terhadap tauhid. Selalu mereka ulangi. Iya. Demikian pula, siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah, itu akan mengurangi keimanan. Iya. Dan kadar keberpalingan beraneka ragam. Ada keberpalingan yang bisa menghilangkan keimanan. Dan ada keberpalingan yang sifatnya adalah mengurangi keimanan. Baik. Iya. Jadi kebalikan dari apa yang saya sebutkan, kalau kita rinci semuanya, itu dari hal-hal yang mengurangi keimanan. Sebagaimana kejahilan ada perkara yang mengurangi keimanan. Nah itu semakin jauh seorang dari ilmu syar'i, maka akan semakin jauh dia dari apa? Keimanan. Semakin dekat dia dengan ilmu syar'i, maka akan semakin dekat dia kepada keimanan. Dalam ilmu agama banyak sekali makna-makna kalau dia pelajari, akan bertambah keimanannya. Ya, karena itu seharusnya setiap muslim dan muslimah selalu ya memijak di atas tuntunan ilmu syar'i yang dengannya dia memperoleh tambahan-tambahan keimanan. Baik. Selesai sudah ya pembahasan bahwa iman bertambah dan apa? Berkurang. Kemudian di sini saya perlu ingatkan, setelah kita membahas apa itu iman di kalangan ahli sunnah, apa itu iman di kalangan para ulama, maka di sini perlu saya ingatkan kelompok yang menyimpang di pembahasan iman ini. Supaya kita ya berhati-hati dari penyimpangan. Baik, ada dua kelompok yang menyelisihi ahli sunnah di dalam masalah iman. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Iya. Ini dua kelompok yang menyimpang di pembahasan iman. Kelompok Khawarij, Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah, mereka semuanya mengatakan iman, ucapan, amalan, dan apa? Keyakinan. Ya, perhatikan ya. Kelompok Khawarij. ucapan, amalan dan keyakinan. Ya, hanya saja kelompok Khawarij ini memandang bahwa iman itu hanya satu kesatuan. Tidak bisa bertambah, tidak bisa apa? Berkurang. Ini sumber kesesatan mereka. Sehingga, karena dia satu kesatuan, kata mereka, kapan hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Karena itu kalau ada orang yang beriman, dia berbuat dosa besar. Dia mencuri misalnya. Berarti ini hilang sebagian apa? Keimanannya. Kaidahnya kalau hilang sebagian keimanan, berarti hilang apa? Seluruhnya. Karena itu, pelaku dosa besar, menurut kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kekal dalam apa? Neraka. Ini hukum akhiratnya. Adapun penamaan dunia, kalau orang Khawarij, dia sebut itu orang kafir. Kalau orang Mu'tazilah, dia katakan, bukan mukmin, bukan kafir. Tapi kedudukan antara mukmin dan apa? Kafir. Manzilah, baina manzilatain. Iya. Jelas ya? Nah, sebabnya, kenapa mereka menyimpang? Jelas sekali sebabnya. Ya, mereka menyelisih ahli sunnah di pembahasan apa? Iman. Mereka tidak berkata iman bertambah dan apa? Berkurang. Iya. Baik. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Al-Wa'idiyah. Iya. Penyimpangan mereka jelas ya. Sudah kita terangkan. Ayat-ayat, hadith-hadith tentang iman bertambah dan berkurang. Ya, karena itu seorang mukmin kadang dia melakukan dosa besar, tapi tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari keimanan. Ya, banyak dalil tentang hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa in ta'ifatani min al mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Iya. Jadi saling berperang. Berperang ini muslim dengan muslim yang lainnya saling berbunuhan. Ini dosa besar atau dosa kecil? Hah? Ini dosa besar ya. Tapi bersamaan dengan itu di ayat masih dikatakan ta'ifatani minal mu'minin. Dua kelompok dari orang yang beriman. Masih disebut dengan apa? Keimanan. Ayat lain. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Siapa yang dimaafkan sesuatu itu dari saudaranya. Ini pembahasan kisah ya. Orang yang membunuh seorang mukmin. Maka orang yang membunuh ini, ya, boleh dikisos oleh keluarga yang terbunuh. Lihat keluarganya, walinya. Ya. Maka kalau keluarga ini memaafkan, ada ketentuan dalam memaafkan. Dalam pembahasan kisos. Tapi dalam ayat dikatakan siapa yang mendapat maaf dari saudaranya. Masih disebut si pembunuh saudara bagi siapa? Wali yang berhak untuk mengkisosnya. Sepanjang masih disebut saudara, berarti dia masih apa? Masih mukmin. Jelas ya? Dan di antara dalil adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Ya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, pembunuh masuk neraka itu wajar. Tapi yang terbunuh, kenapa dia masuk neraka juga? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia tadinya sudah semangat untuk membunuh kawannya. Karena itu saling berperang. Hanya saja dia ya kalah, dia terbunuh. Tapi kalau dia menang, dia yang pasti apa? Dia yang membunuh. Ya. Tapi perhatikanlah lihat ini. Dua-duanya diancam dengan apa? Neraka. Tapi apakah dosa membunuh mereka membuat kafir? Jawabannya tidak. Masih disebut oleh Nabi, idal taqal muslimani, apabila dua muslim berjumpa. Masih disebut dengan apa? Keislaman. Menunjukkan tidak dikafirkan. Nanti kata kafir, tidak disebut dua muslim. Iya. Banyak lagi dalil yang lain kalau ingin diuraikan. Ini beberapa adillah menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari keimanan. Karena itu kata para ulama ahli sunnah, pelaku dosa besar dia iman dengan keimanannya, fasik dengan apa? Dosa besarnya. Atau dia dikatakan mukmin kurang keimanannya. Mukmin kurang keimanannya. Itulah ahli sunnah. Selalu terikat dengan dalil. Kuat sekali dalil-dalil mereka. Jelas dan terang. Ya, beda dengan ahlul bidah. Mereka dari apa namanya kekeliruan mereka mengambil sebagian dalil, meninggalkan sebagian yang lainnya. Baik, mungkin saya akan sebutkan nanti ya dari akar-akar kekeliruan seputar pembahasan iman. Saya sebutkan dulu kelompok-kelompok. Kelompok yang kedua. Itu tadi kelompok yang pertama ya, menyimpang. Kelompok apa tadi namanya? Al-Wa'idiyah. Masuk di dalamnya dua sekte. Sekte Khawarij dan sekte apa? Mu'tazilah. Kelompok yang kedua yang menyimpang di pembahasan iman adalah kelompok Murji'ah. Secara global ada empat kelompok di dalam Murji'ah ini. Ada empat sekte lagi dalam Murji'ah. Yang pertama dan yang paling menyimpangnya adalah kelompok Jahmiyah. Ini Murji'ah ekstrim. Iya. Mereka katakan bahwa iman itu sekadar ma'rifah. Sekadar al-ma'rifah. Sekadar mengenal Allah saja. Sekadar dia mengenal Allah saja. Iya. Ini kelompok Jahmiyah. Murji yang paling ekstrim. Dibangun di atas pendapat Jahmiyah ini, maka iblis, Fir'aun, semuanya mukmin menurut mereka. Ya kan? Iblis tahu Allah atau tidak? Saya tanya, iblis tahu Allah atau tidak? Dia tahu, bahkan mengakui. Itu dalam Al-Quran dia katakan, Rabbi bima aghwaitani, wahai Rabbku, karena engkau menyesatkanku. Masih disebut Rabbnya, wahai Rabbku. Ya. Iblis ya? Fir'aun. Fir'aun di akhir hayatnya dia akui, amantu. Ya. Apa namanya? Saya beriman kepada siapa yang Bani Israel beriman kepadanya. Amantu billadhi amanat bihi Bani Israel wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang yang masuk Islam. Orang yang berserah diri. Ini dia ucapkan, telah nyawa di tenggorokannya. Tidak bermanfaat lagi. Menunjukkan bahwa pengakuan sudah ada dari apa? Ma'rifah sudah ada dalam pada Fir'aun. Iya. Bahkan Fir'aun sangat tahu benarnya Nabi Musa. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, iya, wajahadu biha wastaiqanatka anfusuhum. Mereka menentangnya, tapi jiwa mereka meyakininya. Iya. Ya, konsekuensi ucapan kelompok Jahmiyah, iblis, Fir'aun, ya semuanya mukmin. Jelas ya? Dan sudah ada dari mereka yang mengucapkan seperti itu. Ibn Arabi menulis buku judulnya Iman Fir'aun. Keimanannya apa? Fir'aun. Ya. Dan ini pemikiran dari Ibn Arabi masih digarap oleh orang-orang orientalis yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Kaum munafikun yang belajar Islam di barat sana. untuk merusak kaum muslimin. Iya. Sampai pernah ada seminar dulu di Makassar sini tahun 90-an. Ya. Itu mereka beri judul Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Jadi ini warisan dari kelompok-kelompok yang menyimpan dalam iman. Ya. Perhatikan ya betapa pentingnya seorang mempelajari ilmu akidah. So, kalau dia paham akidah yang benar, dia banyak belajar, dia tahu. Ya. Satu poin akidah dia menyimpang darinya, itu akan masuk dalam banyak apa? Banyak penyimpangan. Ini mereka menyimpang di pembahasan iman. Ya. Iman tiga rangkaian. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Dia cuma yakini keyakinan saja. Akhirnya menjatuhkannya ke dalam berbagai apa? Berbagai kesesatan. Iya. Baik. Karena itu dari sisi istimewanya, orang yang sering belajar akidah salaf, kuat dalam pelajaran akidah, dia jeli dalam melihat kesalahan-kesalahan. Kalau ada orang yang keliru, ada yang salah, dia tahu ini salahnya dari mana asalnya. Apa sumber kesalahannya? Apa sebab yang menyebabkan dia jatuh dalam kesalahan tersebut? Iya. Itulah di antara rahasianya. Kenapa para ulama selalu mengulangi untuk mempelajari akidah? Sebab itu pokok yang dengannya seorang apa? Seorang mampu membela manhaj salafi, menjaga kemurnian agama. Iya, menjaga kemurnian agama. Baik. Kemudian kelompok yang kedua dari kelompok Murji'ah adalah kelompok Al-Karramiyah. Iya. Kelompok Al-Karramiyah ada beberapa kelompok lain bersamanya, semisal dengannya. Mereka mengatakan bahwa iman itu ucapan dengan lisan saja. Ucapan dengan lisan saja. Dan ini juga keliru. Kesalahan yang sangat besar. Kalau iman itu ucapan dengan lisan saja, berarti kaum munafikin sudah apa? Hah? Sudah mukmin ya kan? Kaum munafikin berucap syahadat la ilaha illallah. Ya, bahkan ikut juga jihad. Walaupun menggembosi. Sholat walaupun malas-malas. Bersedekah walaupun kikir. Kaum munafikin. Dan kaum munafikin ini disebut dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Jelas ya? Menunjukkan bahwa tidak cukup ucapan dengan lisan. Nah, ini kekeliruan kelompok yang kedua dari Murji'ah, kelompok Al-Karramiyah. Yang ketiga adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah. Iya. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah mujarrad tasdiq. Sekadar pembenaran saja. Iman sekadar pembenaran. Iya. Dan ini sudah kita terangkan ya. Kelirunya ucapan ini. Bahwa iman adalah lebih luas daripada itu. Iya. Iman telah kita tegaskan. Dari keyakinan as-salaf. Keyakinan dalam hati, li'tiqadu bil janan, wal qawlu bil lisan, wa amalu bil jawarih, wal arkan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Kemudian kelompok yang keempat, dari kelompok Murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman adalah keyakinan hati dan ucapan lisan. Amalan tidak masuk dalam iman. Ini Murji'ah yang biasa disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Murji'ah ahli fikih. Sebab ini berjalan di tengah sejumlah ahli fikih dari kalangan Hanafiyah. Ya. Sebab itu adalah keyakinan Abu Hanifah dan sejumlah orang-orang Hanafiyah. Karena itu dikatakan murji'atul fuqaha. Jelas ya? Baik. Ini kelompok murji'ah. Empat berapa? Empat kelompok mereka. Iya. Empat sekte di dalamnya. Ada kelompok Jahmiyah, ada Karramiyah, ada Asy'ariyah, dan ada apa? Murji'atul Fuqaha. Iya. Baik. Jadi ini dua kelompok yang menyimpang di pembahasan iman. Adapun ahli sunnah sebagaimana biasanya berada di pertengahan. Iya. Berada di pertengahan. Mereka antara apa namanya? Dua sudut yang menyimpang. Bukan sudut yang berlebihan, bukan pula sudut yang menyepelekan. Iya. Dan itulah ahli sunnah. Di seluruh pembahasan akidah. Mereka memiliki sifat al-wasatiyah. Iya, sifat pertengahan. Iya. Sifat pertengahan inilah yang membawa mereka seimbang dalam segala pembahasan akidah. Baik. Pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan di sini adalah dasar-dasar pokok yang penting diperhatikan. Ya, sebab dasar pokok ini yang menyebabkan adanya penyimpangan di pembahasan iman. Iya. Adanya penyimpangan di pembahasan iman. Dasar pokok yang pertama yang hendaknya diketahui dalam hal ini bahwa hal yang menyebabkan menyimpangnya kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan selainnya, mereka menjadikan iman itu satu bagian saja. Satu bagian saja. Tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi dari kedua kelompok, Al-Wa'idiyah dan Murji'ah, semuanya mengatakan bahwa iman satu kesatuan. Hanya bedanya, kalau kelompok Wa'idiyah, mereka berkata, iman satu kesatuan, kalau hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Sebaliknya kelompok Murji'ah, mereka juga berkata seperti itu. Iman satu kesatuan, tapi kalau hilang sebagiannya, tetap seluruhnya. Jadi kalau tetap sebagian, maka tetap apa? Seluruhnya. Ya. Bedanya jelas sekali. Kalau ada yang berbuat zina. Kalau kelompok Wa'idiyah, zina ini menghilangkan apa? Hah? Sebagian keimanan. Jadi kalau hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Berarti dia bukan mukmin. Iya. Karena itu kelompok Al-Wa'idiyah tidak menyebut pelaku dosa besar sebagai seorang mukmin. Orang Khawarij mengatakannya kafir. Kalau Mu'tazilah tadi mengatakan apa? Fi manzilah baina manzilatain. Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi hukum akhirat Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar di mana tempatnya? Dalam neraka. Ini dibangun di atas kaidah mereka. Kalau Murji'ah sebaliknya, pezina, kalau dia berzina, betul hilang sebagian imannya, tapi masih ada sebagian yang lain. Kalau tetap sebagian, maka tetap seluruhnya. Karena itu, bagi kelompok Murji'ah, dosa tidak mempengaruhi keimanan. Iya. La yadurru man iman damb. Adanya dosa tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Itu ucapan kelompok Murji'ah. Karena tetap sebagiannya, tetap seluruhnya. Maka walaupun dia berzina, mencuri, imannya tetap sempurna. Imannya tetap sempurna. Ini sumber penyimpangan dua kelompok ini. Iya. Karena itu dasar pokok kenapa mereka menyimpang. Karena mereka memandang bahwa iman cuma satu kesatuan. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik. Ini dasar pertama yang harus diingat. Dasar yang kedua. Yang menyebabkan ada penyimpangan dalam masalah iman. Iya. Adalah mereka menyangka bahwa seseorang itu tidak boleh berkumpul padanya dua hal. Tidak boleh ada pahala dan ada siksaan. Tidak boleh dapat janji dan dapat ancaman. Dan tidak boleh dipuji, terkumpul. Tidak boleh terkumpul pada seorang pujian dan celaan. Ini dasar pokok yang menyebabkan mereka menyimpang. Iya. Jelas ya? Karena itu mereka katakan hanya ada dua. Mukmin atau kafir. Ya. Dia dapat pahala atau dapat dosa. Dia dipuji atau dia apa? Dia dicela. Nah. Adapun ahli sunnah. Mereka tetapkan bahwa seorang yang pelaku dosa besar. Dia beriman sekadar imannya. Dan dia kurang keimanannya dengan apa? Dengan dosa besarnya. Fasik dengan dosa besarnya. Demikian. Baik. Kemudian yang ketiga dari dasar penyimpangan. Pembahasan iman. Iya. Adalah di dalam pendalilan. Kelompok Al-Wa'idiyah. Itu hanya mengambil. Nas-nas yang terkait dengan wa'id. Ancaman-ancaman saja. Iya. Dan sebaliknya, kelompok Murji'ah, mereka hanya mengambil nusus al-wa'ad. Hanya mengambil nas-nas janji saja. Iya. Dan ini dua nas. Jelas ya? Adapun ahli sunnah, mereka mengambil semuanya. Maka selamatlah jalan mereka. Ya, berbeda dengan Khawarij. Khawarij dia lebih tekankan al-wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah menekankan pada nususul wa'id. Membunuh kafir. Membunuh masuk neraka. Fintani fi ummati huma bihim kufur. Ya. An-niyahatu al-mayyit wa ta'anu fil ansa. Ada dua perkara, itu adalah kekafiran. Meratapi orang yang meninggal dan mencela nasab orang. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Mereka hanya ambil nas-nas ancaman saja. Tidak ada nas janji orang yang beriman, tidak mereka ambil. Sebaliknya, orang-orang Murji'ah dia mengambil janji-janji saja. Ya. Siapa yang beriman masuk surga dari keutamaan iman. Ya. Nas tentang wa'id tidak dipedulikan oleh mereka. Dan ini sumber kesesatannya. Adapun ahli sunnah, mereka perhatikan semuanya. Nususul wa'id dan nususul al-wa'ad, mereka semuanya gabungkan. Mereka terima. Mereka beriman terhadap seluruh dalil dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Karena itu selamat jalan mereka. Iya. Jelas ya? Ini dasar yang ketiga. Kemudian dasar yang keempat. Dan ini termasuk dasar yang menyebabkan menyimpangnya seseorang di pembahasan iman apabila menyisihinya. Di kalangan ahli sunnah, iman itu, demikian pula kekafiran, itu ada cabang-cabangnya. Ada bentuk-bentuknya. Ada tingkatan-tingkatannya. Dari cabang keimanan, ada yang kalau hilang sebagiannya, hilang seluruh keimanan. Iya, seperti tauhid. Kalau hilang tauhid, hilang keimanannya. Seperti sholat. Dia tidak sholat sama sekali, hilang keimanannya. Jelas ya? Demikian pula, dari cabang keimanan, ada yang kalau hilang sebagiannya, tetap keimanannya tetap ada. Seperti kalau dia, dusta, berarti hilang dari sifat, keimanan, jujur. Atau dia tidak memiliki rasa malu. Ya, hilang dari sifat rasa malu. Dan itu bagian dari keimanan. tapi tidak dikafirkan. Jelas ya? Sebagaimana kekafiran di kalangan ahli sunnah bertingkat-tingkat. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dengan keislaman. Dan kekafiran kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, dan kadang dengan keyakinan. Iya. Dan ini semuanya memberikan pengaruh. Tatkala menyimpang dari dasar ini, lahirlah penyimpangan-penyimpangan di kelompok Al-Wa'idiyah dan Murji'ah. Jelas ya? Mereka hanya memandang iman itu satu saja. Sebagaimana yang telah lalu, kekafiran juga menurut mereka cuma satu. Karena itu orang-orang khawarij gampang saja. Dapat nas kafir langsung, kafir keluar dari Islam. Dapat nas kafir, kafir keluar dari Islam. Itu mereka. Adapun ahli sunnah tidak seperti itu. Ya, kata kekafiran itu dua macam. Ada kafir yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kafir yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Dan ini semuanya karena bentuk mengkompromikan antara nusus. Jadi ini empat dasar. Harus diingat di pembahasan iman. Empat dasar ini sumber perputaran. Kenapa ada kelompok yang menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan iman. Baik. Ya. Sekiranya selesai ya pembahasan terkait dengan masalah iman ini. Ya, Masya Allah ya, sudah berlalu waktunya. Insya Allah taala kita sambung di sesi berikutnya. Jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.